Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pembahasan kita masih pada bab fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah, yang kali ini kita akan mulai dari hadis ke-6 di bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man sarrahu an yalqa Allah ta'ala gadan musliman siapa yang menginginkan atau mendambakan berjumpa dengan Allah ta'ala besok pada hari kiamat musliman dalam keadaan berserah diri atau selamat. Falyuhafiz ala haula'i shalawat, maka hendaknya ia menjaga waktu salat yang telah ditentukan. Haitsu yunada bihinna, di tempat yang dikumandangkan padanya untuk menegakkan salat tersebut, maksudnya adalah di masjid, karena tempat dikumandangkannya ajakan untuk menegakkan salat adalah masjid. Dari sini sudah bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa hukum asal sholat 5 waktu itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Qala fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunanal huda, sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat lima waktu yang dilakukan secara berjamaah itu bagian dari sunnah yang merupakan petunjuk. Jadi salat berjamaah adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian jalan hidup beliau. Karena beliau selalu melakukan salat lima waktu itu secara berjamaah. Maka salat berjamaah menjadi jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallafi fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang tidak mau sholat berjamaah ini, yang dia sholat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, tentu kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Ada orang-orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih memilih menegakkan salat di rumahnya daripada berjamaah di masjid. Orang-orang itu disebut dengan orang-orang yang mutakhallif, yang tidak ikut salat berjamaah, yang mangkir dari salat berjamaah di masjid. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang ini yang tidak ikut sholat berjamaah malah sholat di rumahnya, maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Bukan jalan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Salat di rumah, salat lima waktu. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri mengatakan afdholu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Yang paling utama salat bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Berarti kalau salat wajib itu yang utama bukan di rumah, tapi dilakukan di masjid secara berjamaah. Kemudian walau taraktum sunnata nabiyikum, seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, sudah pasti kalian sesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan sungguh sudah diperlihatkan kepada kami, kami sudah mengetahuinya, pemayata khallaf anha illa munafik maklum. Gak ada yang mangkir dari sholat jamaah kecuali seorang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Jadi orang yang gak mau menunaikan sholat wajib secara berjamaah di masjid itu ada tanda-tanda nifak dalam dirinya. Ada ciri-ciri kemunafikan dalam dirinya. Sebab dulu saja di zaman para sahabat, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang tidak mau menunaikan sholat wajib secara berjamaah adalah orang-orang munafik. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis saf. Padahal dulu ada orang yang yu'ta bihi diantar ke masjid, yuhada bainar rajulain dibantu supaya bisa berdiri di antara dua orang, hatta yuqama fis saf, hingga benar-benar bisa tegak di tengah-tengah saf. Wa fi riwayatin lahu, ini hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain, masih dalam Sahih Muslim, qala disebutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzinu fihi. Dan yang termasuk ke dalam sunnah yang merupakan petunjuk itu adalah salat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Jadi jelas sekali hadis yang ke-6 ini di dalamnya menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Karena itu merupakan sunnah jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada celaan juga di dalamnya bagi siapa yang tidak mau menunaikan sholat wajib secara berjamaah. Berikutnya hadis yang ke-7. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin, la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Ma min thalathatin, tidaklah ada 3 orang, fi qaryatin, di sebuah kampung, tidak pula di sebuah dusun, kemudian tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka salat secara bersama-sama, secara berjamaah, illa qad istahwadha alaihimu syaitan, melainkan setan telah menguasai mereka. Ini kalau di sebuah kampung atau di sebuah dusun itu hanya ada 3 orang saja penduduknya atau penghuninya, tetap diperintah untuk menegakkan apa? Sholat secara berjamaah. Bagaimana pula jika di sebuah kampung atau di sebuah dusun itu penghuninya mencapai 300 orang atau bahkan 3000 orang. 3 orang saja yang hidup di sebuah perkampungan atau di sebuah dusun diperintahkan untuk apa? Menegakkan sholat secara bersama-sama, berjamaah. Sampai Nabi mengatakan tidaklah ada 3 orang yang hidup di sebuah kampung atau dusun, kemudian tidak ditegakkan sholat di tengah-tengah mereka secara berjamaah, maka setan menguasai mereka. Apa mungkin sebuah kampung atau sebuah dusun hanya ada 3 orang saja penghuninya? Mungkin saja. Mungkin saja karena yang lainnya semua safar, semua bekerja di luar, nyaraba ke kota, nyari nafkah, sehingga yang tersisa hanya 3 orang saja. Oke, lebaran karek parulang gitu kan. Itu pun kalau boleh pulang. Kalau tidak boleh mah ya enggak pulang. Qala fa'alaikum bil jama'ati, maka hendaknya kalian selalu menjaga kebersamaan. Sholat yang dilakukan di masjid itu menandakan adanya apa? Kebersamaan. Enggak berpencar. Seandainya sholat kaum muslimin itu di rumahnya masing-masing, tentu gambarannya seperti berpencar masing-masing. Tapi ketika sholat itu dilakukan secara berjamaah, maka ada gambaran kebersamaan. Fa'alaikum bil jama'ah, maka hendaknya kalian selalu bersama. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyata, sebab serigala itu hanya akan memangsa kambing yang sendirian. Ini sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kita tidak hidup bersama, kalau kita tidak menjaga kebersamaan, kita lebih memilih hidup sendirian, sholat pun sendiri, maka ini alamat kalau kita akan binasa. Sebagaimana kambing yang sendirian binasa, bisa diterkam oleh serigala. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Lagi-lagi dalam hadis ini juga ada keutamaan sholat yang dilakukan secara berjamaah, karena dengan itu akan tampak kebersamaan kaum muslimin. Apalagi Nabi SAW juga mengatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian. Perbandingannya aja sampai 27 derajat. Dalam riwayat lain 25 derajat. Perbandingannya jauh sekali kan. Semakin banyak jumlah jamaah di suatu masjid, maka itu akan semakin baik. Hanya 3 orang saja melakukan sholat secara berjamaah, itu sudah mengandung keutamaan, apalagi kalau lebih dari itu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang barusan kita baca adalah hadis penutup dari bab keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya kita akan masuk di bab yang baru. Babun al-hathu ala huduril jama'ati fi subhi wal isya. Bab dorongan untuk selalu hadir dalam sholat berjamaah pada waktu subuh dan isya, pada waktu sholat subuh dan isya. Hadis pertama dari bab ini, qala an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala, dari Utsman bin Affan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal laili, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, maka seolah-olah ia berdiri sholat hingga pertengahan malam. Waman sholat subha fi jama'atin faka'anna masallal layla kullah, dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia sholat semalam penuh. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayat Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan, sahabat yang sama, Utsman mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang hadir dalam salat isya secara berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, maka ia dianggap melakukan salat setengah malam. Wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyami lailatin, dan barang siapa yang salat isya dan salat subuh secara berjamaah, kana lahu qiyami lailatin, maka ia seolah-olah salat semalam penuh. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Secara khusus dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebut keutamaan salat isya secara berjamaah dan salat subuh secara berjamaah. Siapa yang hadir di salat isya secara berjamaah, maka sama seperti dia salat setengah malam. Dan siapa yang hadir di salat subuh maka secara berjamaah, maka seolah ia sholat semalam penuh. Keutamaan yang besar, keutamaan yang luar biasa, ya, kita sholat isya secara berjamaah kemudian tidur berbaring di atas tempat tidur kita, itu tercatat kita sholat sampai setengah malam. Kemudian kita bangun di waktu subuh, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Maka seolah-olah kita sholat semalam penuh. Masya Allah. Ya. Jadi ada kekhususan memang dalam sholat isya dan sholat subuh yang dilakukan secara apa? Berjamaah. Ya. Karena memang dua waktu sholat itu, dua waktu sholat yang banyak orang menyepelekannya. Banyak orang merasa berat menunaikannya. Jangankan secara berjamaah, sendirian pun begitu. Merasa berat. Karena waktu isya itu waktu istirahat. Lelah bekerja dari pagi sampai sore. Paling banter sholat maghrib masih kaburu, ngan geus maghrib tunduh. Jadi we isya teh kalewat gitu. Dibangunin hoream. Berat. Subuh apalagi. Waktu ngantuk-ngantuknya itu. Ya. Jadi banyak orang yang terlewatkan dari dua waktu sholat ini. Sekali lagi, jangankan berjamaah, sendirian pun banyak yang terlewatkan. Masih mending ada yang bisa sholat isya atau subuh sendirian. masih mending daripada tidak sama sekali. Ya. Tapi yang lebih utama, menunaikan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam memberikan motivasi di sini, memberikan dorongan, memberikan support kepada kita. Jangan malas dari menunaikan sholat isya, selelah apapun, secapek apapun, jangan sampai terlewatkan dari sholat isya yang dilakukan secara berjamaah. Sengantuk apapun, jangan sampai terlewatkan dari sholat subuh secara berjamaah, karena keutamaannya besar. Hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaihi wa qad sabaqa bi tulihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fil atama, seandainya mereka orang-orang mengetahui apa yang ada dari pahala dalam mengerjakan sholat atamah. Sholat atamah yang dimaksud sholat isya wasubhi dan sholat subuh secara berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi dua waktu sholat tersebut walaupun dengan cara merangkak. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim, dan sudah lewat ya teks secara lengkapnya. Nah, jadi ini hanya potongan. Ada pahala yang tersimpan di waktu sholat isya dan sholat subuh. Maka kalau seandainya diketahui ya, oleh banyak orang soal pahala tersebut, tentu mereka akan bersemangat untuk mendatanginya, menunaikan kedua waktu sholat tersebut secara berjamaah, sekalipun datang ke masjid dengan cara apa? Merangkak. La atauhuma walau habwan. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan juga keutamaan sholat asar, sholat isya. Keutamaan sholat isya. Qala wa anhu qala, hadis yang ketiga, masih dari sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa salatun athqal 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaihi. Laisa salatun athqala 'alal munafiqin. Kata Rasulullah, enggak ada salat yang paling berat bagi munafik daripada salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihina ma fihima, seandainya mereka tahu pahala yang ada pada keduanya, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan menunaikannya, menegakkannya secara berjamaah, walau habwan, sekalipun mereka datang dengan cara apa? Merangkak. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat subuh dan sholat isya, dua waktu sholat yang dirasa oleh orang-orang munafik sebagai dua waktu sholat yang berat, sehingga mereka malas menunaikannya secara berjamaah. Sendirian aja malas, apalagi secara berjamaah. Mereka tahu kalau di dua waktu sholat tersebut yang hadir di masjid sedikit. Yang hadir di masjid sedikit, beda kalau duhur, asar, maghrib apalagi, ya. Duhur banyak, asar banyak, maghrib lebih banyak lagi. Pas isya, satu sop juga gak sempurna. Subuh ngenduaan. Orang munafik tahu kalau di dua waktu sholat ini, isya dan subuh, jumlah orang di masjid itu sedikit. Inilah yang sebenarnya membuat mereka berat. Kenapa begitu? Karena mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kalau sholat inginnya dilihat orang. Selalu punya keinginan untuk riya dan sum'ah. Ingin dilihat, ingin didengar. Ingin dilihat bahwa mereka hadir di masjid, dilihat oleh banyak orang, lamun dilihat oleh satu orang mah percuma. Mereka ingin dilihat oleh banyak orang, nih kami hadir di masjid. Kemudian mereka juga ingin didengar, ya. Ingin dilihat dan ingin didengar. Ingin didengar kalau orang-orang menyebut mereka itu rajin ke masjid. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala yuraunan nas. Kalau mereka berdiri sholat maka mereka, atau kalau mereka menegakkan sholat maka mereka tegakkan dengan malas-malas. Mereka ingin dilihat oleh manusia, ya. Makanya mengapa Nabi mengatakan bahwa sholat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah sholat subuh dan isya. Jawabannya adalah karena tadi, ya, yang hadir di dua waktu sholat itu sedikit. Sementara mereka, orang-orang munafik, selalu ingin dilihat oleh orang lain. Padahal kata Rasulullah, kalau seandainya mereka tahu pahala yang ada pada dua waktu sholat tersebut, tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa hadir dalam sholat berjamaah, sekalipun datang dengan cara merangkak, hadir dengan cara merangkak. Nah, ada keutamaan sholat fajar, ada keutamaan sholat isya, sekalipun tetap keutamaan sholat isya tidak bisa mengalahkan keutamaan sholat asar. Karena kalau sholat asar lebih khusus lagi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, digabungkan penyebutannya dengan sholat subuh. Man sholal bardain dakhalal jannah. Nanti akan ketemu hadisnya. Barang siapa yang melakukan sholat bardain, sholat bardain itu yang dimaksud adalah sholat asar dan sholat subuh, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, semua hadis yang tadi kita baca itu semata-mata memberikan gambaran kepada kita bahwa sholat termasuk amalan yang paling agung. Ya. Sholat termasuk amalan yang paling agung dan diwajibkan dilakukan secara berjamaah. Nah, kemudian bab lainnya, babun al-amru bil muhafadzati 'ala shalawatil maktubat wan nahyu al-akidu wal 'idu asy-syadidu fi tarkihinna. Babun, bab al-amru bil muhafadzati, perintah untuk menjaga salat-salat yang wajib, dan larangan yang kuat serta ancaman yang keras bagi siapa yang meninggalkannya. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengutip dua ayat yang terdapat di Quran surat At-Taubah dan surat Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat yang wajib dan salat asar. Sebagaimana tafsiran jumhur al-ulama. Bahwa salat wusta di sini adalah salat asar. Al-Baqarah ayat 238. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa khullu sabilahum. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khullu sabilahum. At-Taubah ayat 5. Jika mereka bertaubat, menegakkan salat, atuz zakat, mengeluarkan zakat, fa khullu sabilahum, maka bebaskan jalannya. Jangan dihalangi lagi. Karena dengan itu mereka adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Hadis pertama dari bab ini, qala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyul a'mali afdhal? Amalan apakah yang paling afdhal? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dilakukan pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ada waktu-waktu yang telah ditetapkannya. Ada waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Ya. Salat dilakukan pada waktunya adalah merupakan amalan yang paling afdol. Ada di antara waktu-waktu salat yang lebih utama untuk dilakukan lebih awal, tepat ketika sudah masuk waktunya, seperti salat duhur, asar, kemudian maghrib, subuh. Ada juga waktu sholat yang lebih utama diakhirkan pelaksanaannya, dan itu waktu yang afdolnya, seperti sholat isya jika tidak memberatkan. Dan sholat duhur ketika cuaca sangat panas, lebih utama untuk sedikit diakhirkan, dilakukan di akhir waktunya. Ya. Kalau cuacanya normal, maka sebaiknya di awal waktunya. Sholat yang waktunya cukup panjang adalah sholat isya sampai pertengahan malam. Rasulullah SAW dan para sahabatnya biasa mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat isya. Dan itulah memang yang paling afdol waktunya, di akhir. Sekali lagi, jika tidak apa memberatkan. Nah. Qultu thumma ay... Saya bertanya lagi, kata sahabat Ibnu Mas'ud, lalu apalagi? Qala birrul walidain. Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, lalu apalagi? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, qala al jihadu fi sabilillah. Rasul menjawab, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau berbicara soal amalan yang paling afdol, memang banyak jumlahnya jika dirinci satu demi satu. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini hanya menyebutkan tiga saja sebagai perwakilan bisa jadi, atau beliau melihat kondisi yang memang saat itu dibutuhkan oleh banyak orang agar mereka tahu, agar mereka bersemangat melakukannya. Yang pertama, amalan yang paling afdal adalah sholat yang dilakukan pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa amalan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling afdol, ada yang afdol, ada yang di bawahnya, seperti itu. Semuanya masuk kategori amalan yang baik, hanya bertingkat-tingkat secara urutan. Hadis ini jelas hubungannya sangat erat sekali dengan dua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita baca, di mana Allah memerintahkan untuk hafizu 'alas shalawat, hendaknya kalian jaga waktu-waktu salat. Nah, dan melaksanakan sholat adalah salah satu dari ciri keimanan dan keislaman. Apalagi di zaman sekarang, hanya sholatlah yang mungkin nampak di tengah-tengah kaum muslimin. Karena ciri Islam yang lain sudah nyaris gak kelihatan. Saat kita datang misalnya, apalagi ke negara kafir, kita datang misalnya ke negara kafir, kemudian kita ngelihat ada masjid kecil, kita datang ke sana, ngelihat orang-orang masya Allah menunaikan sholat, kita baru tahu inilah Islam. Ya. Nggak kelihatan di negeri kafir itu, kecuali saat kita ngelihat masjid dan ngelihat ada orang-orang yang sholat, maka inilah muslimin. Di luar itu mah susah. Jangankan di negara kafir, negara yang mayoritas penduduknya muslimin saja, ya, ciri-ciri keislaman itu udah hampir sulit untuk bisa kita temukan. Karena secara pakaian banyak dari kaum muslimin juga yang malah cenderung senang berpakaian dengan pakaiannya orang-orang kafir. Jadi gak kelihatan dia itu muslim atau non muslim gitu. Tapi kalau ketemu masjid, ketemu orang yang sholat, maka kita tahu bahwa oh ini muslimin, ya, kita sedang berada di satu negeri yang mayoritas penduduknya muslimin. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.